Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Saya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Malam hari ini merupakan malam perdana kita mengadakan kajian yang nantinya akan kita rutinkan pada malam-malam yang berikutnya insyaallah ta'ala. Dan untuk materi dari kajian yang ke depan kita akan isi di setiap malam Sabtu ini, seperti yang disebarkan, kita akan memilih pembahasan silsilah tauhid, silsilah pembahasan at-tauhid. Dan kita pilih untuk kajian materi kita kitab dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Kashfus Syubhat. Dan kita pilih syarah dari penjelasan kitab tersebut yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kedepan kita diharapkan bisa faham tentang at-tauhid secara sebenar-benarnya, dan kedepan kita faham tentang syubhat-syubhat yang dimiliki oleh mereka para al-quburiyun, al-musyrikun, yang bertabaruk dengan orang-orang soleh, yang menganggap bahwasanya berdoa di sisi kuburan seorang yang soleh bukan termasuk dari kesyirikan. Dalam pembahasan kashfus syubhat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan syubhat-syubhat yang dimiliki oleh mereka para al-quburiyun, al-musyrikun. Mengingat kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita saat ini begitu banyak praktek-praktek kesyirikan yang diadopsi dari pemikiran mereka para ahli al-kubur. Kita menjumpai di tempat kita ini masih banyak kuburan-kuburan orang saleh yang diagungkan, yang disembah, yang seorang bertabaruk di sisi kuburan tersebut, bahkan dijadikan sebagai ajang ritual rutin. Per beberapa bulan sekali dalam setahun mereka akan melakukan safar ke area kuburan tersebut dalam rangka untuk melakukan beberapa praktek-praktek kesyirikan. Dan mengingat syubhat-syubhat yang disampaikan nantinya oleh mu'alif di sini rahimahullah, penting bagi kita untuk benar-benar memahami tentang syubhat-syubhat tersebut. Demikian pula yang lebih penting daripada itu adalah memahami jawaban yang disebutkan secara panjang lebar oleh al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Sehingga diharapkan tatkala kita ke depan berdakwah atau tatkala kita berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, orang-orang yang memiliki pemahaman kuburi tersebut, kita bisa faham syubhat-syubhat mereka dan menuduhkan sebagaimana mestinya. Kita bacakan untuk menyingkat waktu muqaddimah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau membuat mengawali mukaddimahnya dengan membaca alhamdulillah nahmidu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan amma ba'd. Fa hadha syarhun yasir ala kitab Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini adalah syarah yang ringkas dari kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang dinamai dengan kasfu asyubhat. Kasfu asyubhat, kasfu sendiri artinya membuka, membongkar asyubhat, artinya syubhat-syubhat yang dimiliki oleh mereka para al-musyrikin. Walladzi awrada fihi al-mu'allifu bid'a 'ashrata syubhah. Yang mu'allif rahimahullah menyebutkan dalam kitab ini belasan syubhat. Li ahli syirki, yang dimiliki oleh mereka ahli syirik. Ya subhanallah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini yang sangat-sangat memprihatinkan, memoles perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka dengan polesan al-haq, dengan polesan kebenaran. Padahal yang dimiliki oleh mereka adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penyimpangan yang ringan. Bukan hanya sekedar bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, yang ada kemungkinan nantinya pelakunya diampuni kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bid'ah termasuk dari kemaksiatan. Selama bid'ah tersebut tidak sampai mengkafirkan pelakunya dari Islam, maka masih tergolong sebagai perbuatan kemaksiatan yang nantinya nasibnya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafarah. Selama pelakunya adalah dari ahli tauhid. Berbeda halnya dengan syubhat-syubhat yang dipolesi oleh mereka orang-orang musyrikin, yang mereka mengupayakan agar supaya kesyirikan yang mereka miliki tersebut dilihat oleh seseorang sebagai kebenaran, yang nantinya dibela, yang nantinya diaku, yang nantinya akhirnya difonis sebagai satu kebenaran, yang menyelisihinya dianggap sebagai kekufuran. Yang menyelisihinya dianggap sebagai kekufuran. Dan ini terjadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila kita menjumpai di tengah masyarakat yang kebetulan di tengah-tengah mereka terdapat salah satu kuburan dari kuburan-kuburan yang kata mereka wali dari wali-wali Allah Azza wa Jal, tatkala kita ingin mendakwahkan kepada mereka at-tauhid, tatkala kita mengingatkan kepada mereka syirik dan perbuatan yang mereka lakukan termasuk dari kesyirikan tersebut yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, maka yang ada adalah perlawanan, yang ada adalah pencibiran, yang ada adalah intimidasi dan menuduh. Sebaliknya bahwasanya kita yang menyampaikan kebenaran kepada mereka dinyatakan sebagai seorang yang berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Wal'iyadzubillah. Kalau pada zaman sebagian salah menyebutkan belum mengkhawatirkan pada akhir zaman nantinya muncul satu masa yang tatkala seorang menyampaikan di tengah-tengah masyarakatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan jamuh, akan mencelanya, wa nafaru anhu, berlepas diri lari darinya, wa tadarra'u minhu, wa adalluhu wa ahanu. Mereka berlepas diri merendahkan dan menghinakan orang yang menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini disampaikan oleh sebagian para salaf. Ya subhanallah, pada zaman kita saat ini tatkala kita nak menyampaikan kepada mereka inti sari dari Islam, kita hendak menyampaikan kepada mereka at-tauhid, kita hendak memberikan peringatan kepada mereka asyrik, ya subhanallah, kita menjumpai di tengah-tengah sebagian masyarakat kaum muslimin juga memperlakukan yang sama seperti mereka orang-orang yang memperlakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lebih memprihatinkan pada zaman kita saat ini, at-tauhid diidentikan sebagai satu aliran kelompok dari kelompok-kelompok tertentu. Mulailah dimunculkan alqab tanfiriyah, lakab-lakab yang pada hakikatnya adalah membuat seseorang lari dari at-tauhid, lari dari at-tauhid, dan menganggap kesyirikan yang mereka lakukan adalah sebagai satu bentuk keyakinan yang harus dipercayai dan dibela oleh masing-masingnya. Di tengah-tengah masyarakat kita saat ini mulailah berkumpul isu bahwasanya yang mengajarkan tauhid ataukah yang memandang bahwasanya bertabaruk di sisi kuburan seorang yang soleh adalah kesyirikan, menyembah kuburan seorang yang soleh adalah perbuatan syirik. Mereka tuduh ini termasuk dari paham al-Wahhabiyah, paham kelompok Wahhabi. Adapun orang-orang yang tidak berhauluan sebagaimana kelompok Wahhabi tidak demikian, sehingga menganggap bahwasanya demikian termasuk dari ikhtilaf, perselisihan-perselisihan yang wajar sebagaimana kelompok satu berselisih dengan kelompok yang lainnya, kelompok yang di sana juga berselisih dengan kelompok yang di sana, selama masing-masing ada dalilnya dibolehkan. Ya subhanallah. Sehingga umat mulai berupaya untuk digiring bahwasanya pembahasan tauhid adalah hanya berkisar tentang paham Wahhabi saja. Umat akhirnya bimbang untuk kemudian menentukan serta meyakini serta mengaku bahwasanya ajaran tauhid adalah termasuk dari ajaran atau inti sari dari ajaran al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah selama 13 tahun lamanya, seluruh dakwahnya adalah berhubungan dengan at-tauhid, at-tauhid dan at-tauhid. Innasyallahu muslimin rahimani wa rahmakumullah taala. Bila kita melihat peran tauhid pada kehidupan seseorang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar sekali. Yang menentukan seseorang nantinya dimasukkan ke dalam al-jannah adalah tauhid. Yang menentukan ahli al-asib, pelaku kemaksiatan nantinya tidak diazab dengan azab yang kekal abadi di neraka jahanam adalah tauhid. Yang menyebabkan akhirnya seorang hamba nantinya mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid. Naam, as'adu an-nas bi syafa'ati man qala La ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling gembira mendapatkan syafaat kepada yaumul qiyamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ikhlas berasal dari lubuk hatinya. Artinya dia mengucapkannya dalam keadaan benar-benar memberikan apa yang ia persaksikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas termasuk dari nama lain at-tauhid. Ikhlas ketika seorang berdoa hanya ia berikan kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan dia bertauhid. Ikhlas ketika seorang melakukan ibadah salatnya hanya ia berikan kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan dia bertauhid. Ikhlas dalam bab isti'anah, tawakal menunjukkan bahwasanya dia adalah tauhid. Antara ikhlas dan tauhid sama dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Seorang memberikan amalan ibadahnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, ini syirik. Yang tentulah akan menafikan at-tauhid. Sehingga dengan banyaknya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka para al-quburiyun yang berupaya untuk kemudian memalingkan umat Islam, demikian pula berupaya untuk mengaburkan pembahasan at-tauhid di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin adalah dengan berupaya untuk menjadikan ajaran-ajaran tauhid, pengajaran-pengajaran tauhid sebagai satu faham radikal yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan karena bermuara dari seorang yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab, sehingga mereka menamai ini termasuk dari ajaran Wahhabi. Padahal kalau misal kita melihat lebih seksama lagi karya-karya tulis yang dikarya oleh mereka para ulama sejauh hari sebelum munculnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, seperti contoh Syekhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah memiliki kitab yang berjudul dengan judul Al-Ubudiyah. Di dalamnya berisikan pembahasan seputar At-Tauhid. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala juga demikian. Bahkan para imam-imam Islam terdahulu juga demikian. Naam. Sahih Al-Bukhari rahimahullah di dalamnya ada pembahasan seputar tauhid. Ini ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga dengan kita memahami dan melihat kebanyakan masyarakat kita masih kurang begitu faham tentang tauhid, disebabkan karena gencarnya syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh mereka para al-musyrikin, para kuburiyin yang berupaya untuk memutarbalikkan fakta, berupaya menuduh orang yang menuding perbuatan itu sebagai perbuatan syirik adalah sebagai satu tudingan yang tidak benar. Karena ini perlu kita sebagai seorang muslim untuk faham tatkala seputar tauhid, dan lebih khusus faham seputar syubhat-syubhat yang dimiliki oleh mereka orang-orang al-musyrikun, sehingga kita akan bisa lebih mudah mengkaji tentang apa itu tauhid dan lebih faham menyelami tentang prinsip-prinsip mereka para al-kuburiyun, yang dengan prinsip-prinsip tersebut akhirnya mereka membangun akidah mereka yang syirik tersebut, kemudian memalesinya sebagai perkara kebenaran wal-iyadzubillah. Fa'ajab anha bi'ahsan ijabatin mud'imatun bid-dalil. Maka mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjawab semua syubhat-syubhat tersebut dengan jawaban yang paling baiknya, yang dipenuhi dengan dalil-dalil. Naam. Kalau kita membaca kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seakan-akan yang kita lihat mirip persis dengan kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, Sahih Imam Muslim rahimahullah, yang di dalamnya berisikan qala Allah wa qala Rasul, perkataan mereka para salafun salih, menunjukkan bahwasanya beliau menyampaikan akidah-akidah atau prinsip-prinsip tauhid bukan bersumber dari pemikirannya, bukan beliau ambil dari apa yang menurut beliau rahimahullahu taala sebagai satu perkara yang harus diyakini, tidak. Namun beliau hanya menukilkan Al-Qur'an mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian, sehingga babnya demikian, sehingga bab yang beliau sebutkan adalah bab yang ditunjukkan oleh Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ma'a suhulatil ma'na wa wuduhil ibarah. Bersama dengan itu mudah untuk kita fahami maknanya dan jelas dari sisi ungkapan-ungkapannya. As'alullaha ayyusibahu ala dhalik. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada beliau rahimahullah atas apa yang beliau tulis tersebut. Wa yanfa'u bidzalika al-ibad innahu ala kulli syai'in qadir. Dan kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang beliau tulis memberikan manfaat kepada semua para hamba-hambanya, innahu ala kulli syai'in qadir. Wa ya subhanallah, kita melihat karya-karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah karya-karya yang tidak hanya diperhatikan oleh umat-umat pada zaman beliau rahimahullah, bahkan pada zaman kita saat ini begitu banyak mereka para ulama yang mensyarah kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan berbagai macam penerjemahnya juga demikian banyak, menunjukkan antusias mereka para ulama untuk mendakwahkan dan menyebarkan dakwah tauhid. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki satu ceramah muhadharah yang beliau judul dengan judul At-Tauhid wa awalan ya du'at al-muslimin, memerintahkan agar para da'i al-Islam untuk mengawali dakwah mereka di tengah-tengah masyarakatnya dengan dakwah tauhid. Kemudian beliau menyebutkan fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman kita saat ini yang mengharuskan agar seorang memiliki antusias di dalam mempelajari tauhid dan mendakwahkan seputar bab at-tauhid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengawali kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti inilah mereka para salafun salih mengawali risalah-risalah mereka, kitab-kitab mereka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menulis surat-surat yang nantinya beliau kirimkan kepada para pembesar-pembesar orang-orang kufar, mengawali isi suratnya dengan mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tatkala mengirim surat untuk diberikan kepada Ratu Bilqis yang ada di negeri Saba, beliau juga mengawali suratnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan akhirnya. Pada syarah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan alasan mengapa mu'alif di sini rahimahullah mengawali kitabnya dengan membaca dengan bacaan Bismillah. Kata beliau, ibtada al-mu'alif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalati. Mu'alif rahimahullah mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, iqtida'an bi kitabillah azza wa jalla, karena ingin mengikuti, mencontoh Al-Quran, kitab Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah mulai dengan menyebutkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena Al-Qur'an diawali dengan bacaan basmalah. Ini yang pertama, mencontoh Al-Qur'an. Wa iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Rasul juga mengawali kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, surat-suratnya dengan bacaan al-basmalah. Kemudian di sini mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula penjabarannya. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf mu'akhkhar. Al-jar dan majrur pada kata Bismillah, karena dalam pembahasan nahwu kita mengetahui secara bersama bahwasanya yang namanya huruf jar dan yang majrurnya pasti dan pasti ada muta'alliqnya, pasti dan pasti memiliki muta'alliq. Di sini disebutkan dengan kata Bismi, bi sebagai huruf jar, isim sebagai majrurnya. Jar dan majrur kata beliau rahimahullah muta'alliqnya dengan fi'il yang mahdhuf, yang dibuang, dan muakhar, diakhirkan peletakannya. Dari sisi jenis isimnya, lafaz isimnya kata beliau rahimahullah munasibun bil maqam, sesuai dengan keadaan orang yang mengelafatkan. Takdiru bismillahi aktub, sehingga takdirnya seakan-akan seorang mengatakan bismillahi aktub. Kalau semisal seorang memakan baca Bismillah, maka Bismillahi akul. Kalau semisal seorang hendak keluar dari rumah, berarti Bismillahi akhruj. Kalau semisal seorang hendak membaca, dia mengawalinya dengan membaca Bismillah, maka Bismillahi akra. Atau Bismillahi akhtub. Tatkala seorang yang berkhutbah, mengawalinya dengan Bismillah, maka fi'ilnya diakhirkan, sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkannya. Bismillahi akhtub. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil 'amal al-af'al. Kami takdirkan yang dihapus itu adalah fi'il, yang diakhirkan karena asal dari satu perbuatan adalah fi'il, bukan masdar. Dan kemudian di sini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa qaddarnahu mu'akhkharan li fa'idatain. Kita takdirkan fi'il yang diakhirkan tersebut diletakkan di kalimat setelah Bismillah, bukan di awalnya, bukan aktubu Bismillah, aqra Bismillah, af'alu Bismillah, tidak. Yang demikian disebabkan karena dua faedah kata beliau rahimahullah. Al-ula at-tabarruku bil bada'ati bismillah ta'ala. Bertabarruk dengan memulai dengan memulainya dengan membaca bismillah ta'ala, dengan nama Allah ta'ala. Sehingga bertabarruk dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Termasuk dari tabaruk yang disyariatkan bahkan karena Allah Azza wa Jalla berfirman walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Maka berdoalah kalian dengan mengawalinya menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang husna tersebut. Sehingga yang pertama adalah dalam rangka untuk bertabaruk dengan bacaan bismillah. Ini faedah yang pertama. Asani yang kedua adalah ifadatul hasr. Lianna taqdim al-muta'alliq yufidul hasr. Memberikan faedah pembatasan. Yani hanya dengan membaca, dengan menyebut nama Allah, saya menulis. Tidak dengan menyebut namanya seorang wali. Tidak pula menyebut dengan namanya seorang berhala. Atau seorang kiai, seorang nabi dan yang semisalnya tidak. Tapi hanya dengan menyebut nama Allah, saya melakukan perbuatan tersebut. Ini yufidul hasr. Lianna taqdimal muta'alliqi yufidul hasr. Karena mengedepankan muta'alliq, ini memberikan faedah al-hasr. Memberikan faedah al-hasr. Wa qaddarnahu munasaban li'annahu adla adallu 'alal murad. Kami kami takdirkan fi'il yang dibuang tersebut itu sesuai dengan konteks ataukah keadaan orang yang mengelafatkan. Karena yang demikian kata beliau rahimahullah lebih bisa menunjukkan apa yang diinginkan oleh seorang yang mengelafatkannya. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra kitaban bismillah nabtadi ma yadri bimadha nabtadi walakin bismillah naqra adallu alal murad alladhi abtadi'u bihi. Sebagai contoh, tatkala kita berkeinginan untuk membaca satu kitab, maka kita menyebut dengan bacaan bismillah. Kita mengawalinya nabtadi. Ma yadri bimadha nabtadi, namun kita tidak mengetahui dengan apa kita memulainya. Walakin tatkala kita mengatakan bismillah naqra, kita membaca. Ini adallu alal murad, lebih bisa menunjukkan apa yang diinginkan. Alladzi abtadi ubi, yang dengannya akhirnya saya berniat untuk mengawalinya. Sehingga disesuaikan dengan keadaan orang yang mengelafatkan. Kemudian pada nomor yang kedua, Syekh Hamid bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang makna Allah. Lafzul jalalah alamun ala al-bari, nama kepada al-bari, yaitu Allah Jalla wa'ala. Wa huwa al-ismu alladhi tatabba'uhu jami'ul asma. Itu adalah nama yang semua nama-nama Allah Azza wa Jalla mengikuti nama tersebut. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu malikal mulk tu'til mulka man tasha. Sehingga semua nama-nama yang husna ini pasti dan pasti man'ut untuk lafzul jalalah Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga dia berposisi sebagai alam sebagai nama yang semua nama-nama Allah Azza wa Jalla ini mengikuti nama tersebut. Hatta annahu qala fi annahu hatta annahu fi qawli ta'ala, hingga pada firman Allah ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La naqul, kita tidak mengatakan bahwasanya lafzul jalalah Allah pada ayat ini dia sebagai sifat atau sebagai na'at untuk kalimat yang sebelumnya al-hamid. Allah sebagai na'atnya untuk kalafat al-hamid. Tidak. Bal naqulu, bahkan kita mengatakan hiya atfu bayan. Itu adalah ataf bayan. Karena lafzul jalalah Allah tidak bisa digunakan sebagai na'at. lafzul jalalah Allah adalah alam nama Allah Azza wa Jal, yang semua nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala mengikuti lafaz tersebut, mengikuti lafaz tersebut. Sehingga pada kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah ini sebagai apa namanya, lafzul jalalah Allah Azza wa Jal sebagai alam nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman sebagai na'atnya, Ar-Rahim juga sebagai na'atnya, sehingga nama-namanya husna yang lainnya dimiliki oleh Allah Azza wa Jal mengikuti lafaz tersebut. Sehingga pada firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surat Ibrahim, Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lafzul jalal Allah kita katakan bukan sebagai sifat, bahkan dia sebagai ataf bayan. La'alla yakuna lafzul jalal tabi'an tab'iyatan na'ti lil man'ud, agar supaya kita tidak memposisikan lafzul jalal Allah itu sebagai tabi', ya mengikuti na'at, tabi'iyatan na'ti lil man'ud, sebagaimana na'at dia mengikuti man'udnya. Walihada qala al-ulama a'raf al-ma'arif lafzu Allah, kan inilah mereka para ulama mengatakan isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah Allah, adalah lafzul jalal Allah. Naam, ini yang paling ma'rifatnya karena tertuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annahu la yadullu ala ahadin siwa Allah azza wa jalla, karena lafaz ini tidaklah menunjukkan kepada siapapun kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. diam agar ini siapa namanya ini? Truman. Teman-teman. Jauh-jauh letaknya. Dan disebutkan pada muqaddimah kitab Fathul Munshid bahwasanya Allah adalah isim yang mushtaq. Dan dari lafaz aliha, ya kan, dari lafaz aliha. Asalnya adalah al-ilah. Ilahun. Tatkala digunakan alif dan lam maka menjadi al-ilah. Namun pada lafaz al-ilah ini mengalami apa namanya, perubahan lafaz. Sehingga nantinya berubahlah yang hamzah wasal pada kata hamzah qata yang ada pada kata ilah diletakkan di depan, kemudian lamnya digabungkan, maka menjadilah lafaz tersebut dengan lafaz Allahu. Asalnya al-ilah berubah menjadi apa namanya, Allahu azza wa jalla. Ilah itu sendiri artinya adalah al-ma'bud. Sehingga lafaz Allah maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, yang seseorang memberikan ibadahnya kepadanya. Ini dari sisi maknanya. Naam. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ismun min al-asma'i al-mukhtasati billahi jalla wa ala. Ar-Rahman isim yang khusus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yutlaqu ala ghairihi, tidak dibolehkan bila mana nama ini diberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala antum punya anak namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Rahman sini. Jangan. Rahman sini. Afi, ada perlu. Jangan. Tolong beli ke sana. Tapi sebutkan Abdurrahman. Kan gitu. Karena lafaz Ar-Rahman khusus dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh seseorang dinamai dengan nama tersebut. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah al-muttasifu birrahmatil wasi'ah, yang disifati memiliki rahmat yang luas. Itu artinya Ar-Rahman. Sehingga dengan makna ini akhirnya rahmat Allah Azza wa Jalla menyeluruh terkena kepada semua hamba-hambanya, baik yang mukminnya atau yang kafirnya, yang binatang-binatangnya ataukah yang tumbuhan-tumbuhannya. Semuanya mendapatkan rahmat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim ismun mutlaq wa 'ala Allah Azza wa Jalla wa 'ala ghairihi. Ar-Rahim ini nama yang diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, juga boleh diberikan kepada selainnya. Wa kun lil yatimi ka'abin rahim atau ka'abin rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jadilah engkau kepada seorang anak yang masih yatim menjadi seperti seorang ayah yang rahim, ka'abir rahim. Nama rahim ini juga bisa diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan rahim nanti akan disebutkan di bawahnya. Wa ma'nahu dzurrahmatil wasilah, memiliki rahmat yang diberikan kepada makhluknya. Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah war-Rahim dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang bersambung. Fa idza jama'a sar al-murad bir-Rahim al-musil rahmatahu ila man yasha min 'ibadihi. Bila dikumpulkan, maka yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah zat yang memberikan rahmatnya kepada selainnya, kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hambanya. Kama qala ta'ala yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilayhi tuqlabun. Wal muradu birrahman alwasi'ur rahmah, yang maha luas rahmatnya. Dan lafaz Ar-Rahman hanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima wa lam yaqul rahmanan. Naam. Tayyib, selesai penjelasan pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tujuan mereka para ulama mengawali kitab-kitabnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka untuk bertabarruk dengan mengucapkan bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.